bisa ku bertahan bersamamu, tapi ku tahu satu hal, ku menyayangi dirimu. Memang tak mudah memilikimu. Semua yang kita alami, yang telah kita jalani, semua telah terukir dan takkan terganti di hatiku. Tak mau kehilangan, walau berat bersamamu. Masalah hanya cobaan, ku kan terus bersamamu. Memang tak mudah memilikimu, tapi jangan pergi, tetap di sini. Semua yang kita alami, yang telah kita terakhir dan takkan terganti. Semua yang kita alami, yang telah kita jalani, semua telah terakhir dan takkan terganti. Telah